masa kini aku masih sendiri, tiada kasih menemani. Sampai masa kini aku masih memilih gadis manis idaman hati. Ku inginkan kekasih untuk pertama kali. Ku inginkan kekasih untuk sekali ini. Sampai masa kini aku masih bersedih, tiada kasih menemani. Sampai masa kini aku masih